Qala rahimallahu ta'ala di kitab ini atau buku ini karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang tidak diragukan lagi tentang keilmuan, kefaqihan, sehingga beliau sebagai seorang usuli faqih, kemudian tafsir, ahli tafsir, yang beliau hidup sekitar 90 tahun yang lalu. Beliau dilahirkan itu tahun 1347 dan 90 sekian telah melewati zaman beliau, dan ilmu yang beliau tinggalkan, warisan ilmu yang beliau tinggalkan jauh lebih besar, jauh lebih utama, sehingga karya-karya beliau dibaca, dijadikan pedoman, dijadikan pembantu untuk memahami dari ilmu din, ilmu agama ini. Maka di antara sekian tulisan-tulisan beliau, inilah kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Kitabul Ilm, sebagai bentuk tasyjir, penyemangat, pendorong dari beliau rahimahullah ta'ala, agar kita senantiasa memberikan bagian yang besar terhadap ilmu. Qala rahimahullah ta'ala al-faslul awal, dari babul awal atau dari bab yang pertama. Yang bab pertama ini beliau memuat tentang ta'riful ilmi wa fadluhu wa hukmu talabihi, tentang definisi ilmu, demikian berapa utamaannya dan hukum menuntutnya, mencarinya. Yang mana bab ini mencakup tiga pasal, yaitu dalam mendefinisikan ilmu, keutamaannya, dan hukum menuntut ilmu itu sendiri. Maka yang pertama kata beliau, al-fasl awal ta'riful ilmi, definisi ilmu. Al-ilmu lughatan naqidul jahli, ilmu secara bahasa lawan dari bodoh, lawan dari tidak tahu. Wa huwa, yaitu idraku syai'i 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jazima, mengetahui sesuatu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan hakikatnya, sesuai yang ada padanya, 'ala ma huwa 'alaihi, sesuai dengan hakikatnya, faktanya, atau yang ada padanya. Idrakan jazima, dengan pengetahuan yang pasti. Ini ilmu menurut beliau rahimahullah ta'ala. Seseorang mengetahui suatu perihal, suatu perkara, dia ketahui secara detail, mendalam tentang hakikatnya, tentang apa yang ada padanya. Bukan hanya semata tahu namanya, tetapi tahu hakikatnya, tahu kenyataannya, dengan pengetahuan yang pasti, bukan dugaan, bukan kira-kira, ya, bukan prasangka. Maka ini ilmu. Wastilahan, adapun ilmu secara istilah, sebagian ada yang mendefinisikan syara'an, secara syar'i. Faqad qala ba'du ahli al-'ilm, sebagian para ahli al-'ilm mengatakan ilmu adalah wal ma'rifatu wa huwa dhiddul jahli. Ilmu adalah pengetahuan yang dia merupakan lawan dari kebodohan, lawan dari ketidaktahuan. Wa qala akharun min ahli al-'ilm, dan yang lainnya dari kalangan ahli al-'ilm mengatakan innal ilma awdahu min ay yu'arraf, ilmu itu lebih jelas, ilmu itu lebih terang, lebih nyata ketimbang didefinisikan. Artinya, ilmu itu tidak butuh didefinisikan. Ilmu wal ilmu. Ilmu adalah ilmu. La yahtaj ila ta'rif. La yahtaj ila ta'rif wala hudud. Tidak butuh kepada definisi-definisi, arti-arti. Ilmu wal ilmu. Ketika dikatakan ilmu, ya ilmu jelas. Justru ketika didefinisikan, ya akan memuat berbagai macam pendapat-pendapat, perkiraan-perkiraan, ilmu ini begini, begitu dan yang lain. Baik. Sehingga yang kedua inilah yang banyak dikuatkan oleh para ulama, bahwasanya ilmu adalah ilmu. Ilmu adalah ilmu. Baik. Didefinisikan dengan hakikatnya. Qala walladhi yu'inuna huwa al-'ilm asy-syar'i. Dan yang banyak membantu kita, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, banyak memberikan manfaat kepada kita, tiada lain adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu din, ilmu agama ini. Itu yang akan membantu kita di dunia wal akhirah. Wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengan ilmu syar'i yang banyak membantu kita, banyak menolong kita, banyak memberikan kemanfaatan kepada kita, yaitu ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu yang Allah turunkan kepada rasulnya berupa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk. Maka inilah yang dimaksudkan ilmu syar'i. Dan dengannya seseorang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jal, sehingga tidak perlu definisikan. Meskipun di sana ada yang mengatakan bahwasanya al-ilmu huwa al-kitab wa sunnah wa aqwal sahabah. Ilmu adalah Al-Quran, demikian pula as-sunnah dan ucapan para sahabat, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian pula setelahnya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kullul ulumi siwa al-Qur'ani mashghulatun illa al-haditha wal fiqha illa al-Qur'an wal haditha. Seluruh ilmu, kullul ulumi siwa al-Qur'an mashghulatun illa al-haditha wal fiqha. Seluruh ilmu selain Al-Qur'an itu adalah ilmu yang menyibukkan saja. Menunjukkan bahwa ilmu Al-Quran tidak menyibukkan seseorang, tidak membuang waktu seseorang. Ketika dia menghafal Al-Quran, ketika dia mempelajari Al-Quran, ketika dia memperbagus lafadznya, ketika dia mendalami maknanya. Demikian pula ilmu hadis dan ilmu fikih. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum ulul urfani. Al-ilmu adalah qala Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa qala rasuluhu, dan apa yang dikatakan oleh rasulnya, as-sunnah, dan juga apa yang dikatakan oleh para sahabat. Inilah yang tiga perkara yang dikatakan sebagai ilmu. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ilmu imma naqlun musaddaq wa bahthun muhaqqaq wa ma siwa dhalik fa hadayan muzakhkharah. Ilmu adalah mencakup, dikatakan sebagai ilmu, yaitu mencakup naqlun musaddaq, naqlun yang dibenarkan, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ila bahtun muhaqqaq, atau pembahasan yang jelas, yang kuat, penelitian yang benar. Itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naqlun musaddaq Al-Qur'an, bahtun muhaqqaq As-Sunnah. Kan diteliti kejelasannya, kesahihannya, dari kelemahannya. Wa ma siwa dzalik, maka selain itu, selain naqlun musaddaq, selain bahtun muhaqqaq, selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, fahadayan muzakhrah, sebagai ucapan yang ngawur, ucapan yang kosong, tidak ada nilainya. Ini yang disebutkan oleh problema tentang ilmu. Sehingga ilmu syar'i, yaitu ilmu ma'anzalallahu ala rasulihi minal bayinati wal huda, ilmu yang Allah turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bukti-bukti keterangan yang nyata dan juga petunjuk. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, dialah Allah SWT yang telah mengutusnya dengan al-huda, ay al-ilmu nafi', dengan petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqqi, ay al-amalu salih, dan juga agama yang hak, itu amalan salih. Qala rahimahu ta'ala, fal ilmu alladhi fihi thana'u wal madhu huwa ilmu al-wahyi, dan ilmu yang ada padanya pujian serta sanjungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu wahyu. Ilmu wahyu, apa itu ilmu wahyu? Al-Qur'an was sunnah. Maka ilmu ini, baik itu ilmu Al-Qur'an atau ilmu sunnah, merupakan tempat munculnya sanjungan dan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Tidaklah Allah SWT dan Rasulnya menyebutkan tentang keutamaan, tentang sanjungan, kemuliaan ilmu dan Al-Quran ataupun Sunnah, melainkan ditujukan kepada ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah, tidak mencakup ilmu yang lain. Ilmu ma'angzalallahu faqat, yaitu ilmu yang Allah turunkan saja, tidak ilmu yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Muawiyah ibn Sufyan dalam Sahih Bukhari, demikian pula dalam Sahih Muslim, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia dalam agamanya. Menunjukkan kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, man hurrim al-khair lam yasil ila tafaqquhi fid din, barang siapa yang diharamkan kebaikan, maka dia tidak akan sampai kepada kebaikan dalam agama ini, tidak akan difaqihkan dalam agama ini. Mafhumnya dalam hadis ini, ya, karena Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan faqihkan, Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agamanya, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulullah SAW. Dia akan faham, dia akan mengerti, dia akan tahu. Menunjukkan orang-orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan buta, dia tidak faham, tidak mengerti terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya. Infahrisu barakallahu fikum, man arada khaira alladhi akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alihi bil ilm, dan sering dia menghendaki kebaikan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, maka hendaklah dia untuk menempuh ilmu, mendapatkan ilmu. Sehingga mudah-mudahan hal itu sebagai sebab akan menimpanya kebaikan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang semakna dari hadis Abi Musa dan yang lainnya dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Hanya saja yang mereka wariskan adalah ilmu. Sehingga barang siapa yang dia mengambil warisan para nabi yaitu ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang cukup dalam hal itu. Ar-Rasul SAW ikatkan bahwa para nabi tidak meninggalkan apapun dari permasalahan dunia. Apa yang Rasulullah wariskan, apa yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtari ta'aman min al-yahud wa rahana dir'ahu hatta mat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makanan dari seorang Yahud, makanan yang halal, jelas kehalalannya. Boleh untuk membeli makanan dari orang kafir, tapi yang jelas kehalalannya, tidak meragukan, tidak mensangsikan kehalalannya. Dan Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat belum terlunasi, tapi tergadaikan baju besinya ini terhadap makanan yang beliau tukar. Tidak ada harta, tidak ada dinar wala dirham yang beliau wariskan kepada keluarganya, keturunannya. Tetapi yang diwariskan tidak ini ilmu, subhanallah, ya, kekayaan ilmu, gudang ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Maka barang siapa yang dia berupaya, berusaha memberikan bagian terbesar untuk menerima warisan ilmu tanpa syarat, ya, kalau antum mendapatkan warisan harta harus dengan syarat. Tidak ada seseorang mendapatkan warisan tarikah, peninggalan harta si mayit, melainkan sebagai orang-orang yang ada hubungannya dengan mayit, tanpa ada faktor pemisah yang membuat dia tidak menerima warisan. Tidak ada yang membatalkan posisi dia dari keberhakannya untuk mendapatkan warisan. Itu dunia, itu ilmu, permasalahan dunia. Sebagai orang-orang yang teranggap sebagai warithin, ahli waris. Jadi kalau bukan ahli waris tidak bisa mendapatkan dunia tersebut. Meskipun mungkin dengan berbagai macam cara dia lakukan, imam mengangkat anak ya, sebelum kematiannya karena tidak punya anak, ya, atau di masa-masa sakitnya dia menikah karena tidak punya istri agar terwariskan hartanya. Makanya semua dia didik, jadi diperbolehkan dalam syariat. Itu permasalahan dunia. Betul-betul orang-orang yang menerima warisan tersebut sebagai orang-orang yang berhak menerimanya, tidak sembarangan orang. Tetapi warisan ilmu, ikhwati fillah rahimakumullah, tidak ada syarat kecuali apa? Kesemangatan, keseriusan, pengorbanan untuk kita mendapatkannya. Meskipun antum, kita semua bukan keluarga nabi, ya, bukan dari kalangan habaib umpamanya, berhak untuk mendapatkan warisan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa syarat. Harus keluarganya saja, harus keturunannya saja. Bahkan boleh jadi di antara antum yang mungkin tidak memiliki garis nasab sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, warisan ilmu yang lebih banyak ketimbang orang-orang yang memiliki garis keturunan. Jika lo di antara kita bersemangat untuk mendapatkannya. Qala rahimahu ta'ala wa minal ma'lum anna alladhi warathahu al-anbiya innama huwa ilmu syariatillahi azza wa jal wa laysa ghayruhu. Dan dari perkara yang ma'lum, kita ketahui bahwasanya para nabi mereka mewariskan melainkan ilmu syariat Allah azza wa jalla. Apa yang diwariskan oleh mereka hanya saja ilmu syariat Allah azza wa jalla. Tidak ada yang lainnya. Fal anbiya wa alaihi salatu wassalam ma waratsu lin nasi ilma sana'at wa ma yata'allaqu biha. Sehingga para nabi alaihi salatu wassalam mereka tidak mewariskan kepada manusia ilmu-ilmu produksi, ilmu-ilmu kerajinan, ilmu-ilmu berbagai macam hasil produksi, tidak ada. Atau yang berkaitan tentang produksi-produksi, kerajinan apa mungkin, ya, baik itu alat-alat ataupun tekstil ataupun yang lainnya, tidak ada para nabi yang mewariskan perkara tersebut. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata wajada an-nasa yu'abbiruna an-nakhla ay yulaqihunaha. Bahkan contoh yang memperkuat bahwasanya para nabi tidak mewariskan ilmu-ilmu produksi, tidak mewariskan ilmu-ilmu pengrajinan ataupun yang lainnya, yang semisal Rasulullah SAW di satu kesempatan pernah datang ke negeri Madinah yang dikala itu manusia penduduk Madinah mereka sedang mengawinkan kurma. Sedang apa? Serbuk sari. Iya, bukan campur sari. Sedang mengawinkan atau penyerbukan, itu pengkawinan kurma. Qala lahum lamma ra'a min ta'bihim kalaman ya'ni annahu la hajat ila hadha fa'alu. Kemudian Rasulullah SAW katakan kepada mereka, karena Rasulullah SAW melihat kelebihan kepayahan yang mereka lakukan ketika pengkawinan dari serbuk-serbuk tersebut, apalagi kurma. Kalau yang pernah lihat tuh, naiknya saja enggak ada sengket, tidak harus bisa latihan naik. Oleh karena itu mereka naik pakai alat. Tidak sembarangan orang bisa naik, sehingga aman dari pencuri. Kalau kurma ini nunggu jatuh sendiri matangnya, ya, atau pakai apa, gantar kalau kita pakai bambu panjang, dikasih arit, dikait seperti itu. Ya, sehingga sulit untuk mengawinkannya. Harus punya atau harus bisa naik atau harus punya tangga untuk bisa mengkawinkan antara satu bunga kurma dengan bunga yang lainnya. Mungkin di antara antum ada yang pernah menyaksikan seperti ini, pengkawinan sarang, pokoknya di antara sarang pun ada yang harus dikawinkan. Maka terkadang Nabi setelah melihat kepayahan, kecapaian, pengorbanan mereka dalam pengkawinan kurma, ya, supaya hasilnya ini lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, lebih besar, Nabi SAW katakan kepada mereka bahwasanya enggak usah melakukan seperti itu. Dan akhirnya mereka pun mendengarnya, melakukannya apa yang dipetuahkan, diwejangkan oleh Nabi SAW, tidak melakukan itu. Kata Nabi SAW, dalam hadis Rafi' bin Khudaid dan Sahih Muslim. Lau kuntum lam taf'alu lakana khaira. Jika kalian tidak melakukan perkawinan tersebut, ini saya buah kurma kalian akan baik pula. Dan para sahabat tentunya sebagai orang-orang yang mendengar terhadap ujangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin mereka menganggap Rasulullah punya ilmu dalam hal itu, mereka mendengarnya. Tidak lagi dilakukan pengkawinan, penyerbukan di antara bunga-bunga kurma tersebut, kembang-kembang itu. Ya, mereka mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukannya. Dan Rasulullah semata mengatakan seperti itu karena kasihan, ya, bentuk perhatian, capek, susah payah apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari panen kurmanya. Rasulullah ucapkan seperti itu. Wa taraku at-talqiha, sehingga mereka tinggalkan, ya, pengkawinan serbuk-serbuk tadi, tidak mereka lakukan lagi. Walakin an-nakhla fasad. Tapi ternyata buah kurma hasilnya apa, rusak. Dan riwayat apa, naqas, kurang hasilnya. Ya. Tidak bagus, tidak mantap seperti sebelum-sebelumnya yang dilakukan padanya perkawinan bunga-bunganya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, dalam ayat yang lain biumuri dunyakum, ya, kalian lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian, ya, kalian lebih tahu tentang urusan dunia-dunia kalian. Artinya ilmu perkawinan, ya, kawin sebuk tadi adalah ilmu yang mereka miliki, penduduk Madinah ketika itu, untuk mendapatkan hasil panen kurma yang baik, yang bagus. Ya, tidak, tawakal aja sudah. Nanti juga kalau Allah menghendaki berbuah. Di antara kita banyak yang suka bertawakal, ya. Sedikit-sedikit tawakal. Tapi apa sebabnya ini kurang dilakukan? Padahal yang namanya tawakal itu mesti dari fi'lul asbab, harus adanya menjalani sebab-sebab yang ada. Maka Rasulullah SAW dalam literasi sebutkan, "Idza amartukum bi syai'in min umuri dinikum fakhudhu bihi." Jikalau aku perintahkan pada kalian dari urusan agama kalian, maka lakukanlah, ambil, praktekan. Wa idza amartukum bi syai'in min umuri dunyakum fa innama ana basyarun innama huwa min ra'i. Dan jikalau aku merintahkan sesuatu tentang urusan dunia, ya, dunia kalian, innama ana basyar, aku adalah hanya seorang manusia, dan itu hanya dari pendapatku, itu hanya dari pendapatku. Intinya apa, dalam urusan dunia mungkin lebih pinter, ikhwah, silahkan. Usahanya juga diajari, tidak mengapa, ya. Usah diajari, belum bisa nyetir mobil kan, sini saya ajari. Lebih bodoh soalnya, dari dunia enggak ada apa-apanya, belum bisa. Atau belum bisa kan bikin kue ini, ini saya ajari. Mungkin itu usaha antum, itu orang yang lebih tinggi ilmunya dan ilmu dunia, maka di bawah antum hormatnya. Itu dalam perkara dunia, kata Rasul, hanya dari pendapatku. Sehingga jikalau itu baik, pengkawin itu baik, seseorang sudah memiliki teori dan sudah terbukti teori tersebut, silahkan diamalkan, ya, urusan dunia kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mewariskan ilmu dunia. Ya, mewariskan ilmu dunia. Dunia. Sehingga seluruh perkara yang akan berhasil dunia antum tanpa menyibukkan akhirat antum, silahkan. Ya, ingin mangganya lebih bagus umpamanya. Ya, ditanami apa bawangnya supaya lebih manis katanya. Disiram gula atau yang lainnya. Kalau ada teorinya memang seperti itu benar. Jadi manis supaya mangganya yang tadinya asam atau yang lainnya berpengaruh. Nah, silahkan. Kalau memang itu ada ya, pengalaman dalam bidangnya bercocok tanam atau berdagang dan yang lainnya. Ya, asalkan tidak menggiring, mengantarkan kepada persaingan yang jelek. Ya, persaingan yang saling menyikut, saling menjatuhkan. Jadi, maka silahkan-silahkan saja. Dan tidak akan merusak hubungan di antara antum dalam berbisnis, berdagang, bertani dan yang lainnya. Silahkan-silahkan saja. Alam ruwasi. Baik. Maka cukuplah hal ini sebagai penjelasan bagi kita apa yang diwariskan oleh para nabi. Dia darinya adalah al-ilmu syar'i. Terlebih tadi sudah kita lalui dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anha. Apa yang diwariskan Rasulullah SAW dari dunia tidak ada untuk keluarganya, untuk istri-istrinya, anaknya, dan untuk umat ini tidak ada. Walau kana hadza huwa al-ilmu alladhi alayhi thana'u la kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamu an-nas bihi. Maka jikalau hal ini, yaitu ilmu perkawinan, penyerbukan tadi, termasuk ilmu yang Allah puji, ilmu yang Allah sanjung, maka niscaya Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tahu tentang hal itu. Kalau memang itu adalah ilmu yang terpuji, niscaya Rasulullah sebagai orang yang paling tahu, orang yang terdepan untuk mempelajarinya. Lianna akthara man yuthni alaihi bil ilmi wal amali huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man yuthna. Ya, karena kebanyakan orang yang dipuji tentang ilmu dan amal mendapatkan banyak kemuliaan, banyak keutamaan dalam permasalahan ilmu dan amal, dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah dinamakan atau dinamai sebagai Muhammad likathrati mahamidihi, karena banyak dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang beliau layak untuk dipuji. Dari segi ilmu ataupun dari segi amalan yang terdepan. Idzan sayyidat asy-syihr mutala, jika demikian fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi tana'u wa yakunu alhamdu lifa'ilihi. Ilmu syar'i merupakan ilmu yang padanya terdapat pujian dan sanjungan untuk pelakunya, untuk orang-orang yang bersemangat mendapatkannya. Walakinni ma'a dzalika la unkir ay yakuna lil ulumi al ukhra fa'idatun. Tetapi bersamaan dengan itu, saya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, tidak mengingkari boleh jadi dalam ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu selain Al-Quran dan As-Sunnah, akwali sahabat, terdapat padanya faedah. Tidak diingkari. Ya. Selain ilmu syar'i, ada padanya faedah. Ya, ada padanya manfaat. Walakinnaha faedatun dzatu haddain. Akan tetapi faedah dari ilmu selain ilmu Al-Quran, selain ilmu Sunnah, faedah dari ilmu dunia, dia hanya memiliki dua faedah. Ilmu selain ilmu syar'i, dia hanya memiliki dua faedah. Ya, artinya ilmu yang memiliki dua konsekuensi. Ilmu dunia memiliki faedah, dan faedahnya memiliki dua konsekuensi. Apa itu konsekuensinya dari ilmu dunia? Batasannya dari ilmu dunia, in a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa intafa biha ibadullah fayakunu dhalika khayran wa maslahatan. Jikalau ilmu tersebut dari ilmu-ilmu dunia akan membantu seseorang dalam ketaatan kepada Allah, akan membantu seseorang dalam menyebarkan agama Allah, menolong agama Allah, dan hamba-hamba Allah SWT bisa mengambil manfaat darinya, makanya telah ilmu tersebut dikategorikan sebagai kebaikan dan mengandung maslahat. Ini kondisi yang pertama dari faedah ilmu dunia, dikategorikan sebagai ilmu yang baik, yang bermaslahat, bermanfaat, jikalau hal itu akan menolong masing-masing kita dalam ketaatan kepada Allah. Seperti ilmu teknik rangkai motor ataupun mobil, kalau akan membantu engkau dalam ketaatan kepada Allah, menyampaikan engkau ke masjid-masjid Allah, ke halaqah-halaqah ilmu, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang baik, ilmu yang bagus. Atau ilmu dunia tersebut akan membantu engkau, membantu kita dalam menolong agama Allah. HP menyebarkan ilmu pemain, ataupun laptop untuk sama pula mengisi dengan kajian-kajian ilmu, ataupun durus, pelajaran-pelajaran, ataupun untuk membuat makalah-makalah, dan juga perkara-perkara lain dari dunia yang akan memberikan manfaat bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka baru ketika itu, dengan kriteria yang tiga ini, membantu dalam ketaatan kepada Allah, membantu untuk menolong agama Allah, bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, dikategorikanlah ilmu dunia tersebut sebagai ilmu yang baik dan mengandung maslahat. Kemudian yang kedua dari jenis ilmu dunia, karena tidak lepas dari dua perkara ilmu dunia ini, wa qad yakunu ta'allumuha wajiban, belum menginjak pada yang kedua, dan terkadang mempelajari ilmu dunia tersebut wajib fi ba'dil ahyan, dalam suatu kesempatan, dalam suatu kondisi, idza kana dzalika dakhilan fi qouli ta'ala, jika hal itu masuk ke dalam firman Allah azza wa jalla, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Ilmu-ilmu dunia di sebagian hal, di sebagian kondisi, terkadang wajib untuk mempelajarinya jikalau hal itu masuk dalam firman Allah Azza wa Jal, termasuk dari tafsir firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah firmankan, dan persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan dan dari pasukan kuda, yang dengannya turhibuna bihi aduwallah, akan membuat gentar musuh-musuh Allah. Jadi seluruh perkara yang masuk dalam kategori ayat ini untuk isti'jadil quwwah, persiapan kekuatan fil jihad, ya, dalam jihad membela agama Allah azza wa jalla, dari persenjataan, baik itu senjata yang utama yaitu senjata ilmu, ataupun senjata-senjata yang lain, kekuatan-kekuatan akliyah ataupun badaniyah, akalnya kuat, ilmunya, akidahnya, manhajnya, prinsipnya kuat, ataupun badaniyah, badannya kuat, maka ini jenis istidad ila quwwah, mempersiapkan kekuatan yang kalian mampu. Bahkan kata Sa'd radhiyallahu ta'ala, yashmal kullas sana'at tu'inu fil jihad, mencakup seluruh produksi-produksi, hasil-hasil yang akan membantu dalam permasalahan jihad. Fisabilillah, di jalan Allah azza wajalla. Seluruh perkara apa saja jihad itu akan membantu. Demikian pula wa min ibadil khair, baik itu dari persenjataannya, panah, nuklir, pistol, MK3, SS dan yang lainnya, dari berbagai macam persenjataan, ataupun Kolombia, Brazil, berbagai macam persenjataan yang akan membantu dalam hal itu, masuk dalam lingkup ini ilmu dunia yang bermanfaat ketika itu. Dan juga riba tilakhayil, dari tunggangan-tunggangan kuda, berkuda, ataupun sekarang mungkin pasukan mobil, tank, dan yang lain, ataupun pesawat, yang hal itu akan membantu dalam istidad dan quwwah. Sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ تَعَلُّمَ الصَّنَاعَاتِ فَرْدُ كِفَايَةٍ. Kebanyakan ahli ilmu menyebutkan bahwasanya mempelajari produksi-produksi yang ada, yang itu akan membantu dalam jihad fisabilillah, fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. وَذَارِكَ لِأَنَّ النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أَوَانِ. Jadi mempelajari kerajinan-kerajinan, produksi-produksi yang ada, itu hukumnya fardu kifayah saja. Ada pun dalam permasalahan jihad, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa mempelajari produksi-produksi atau kerajinan-kerajinan dari berbagai macam hasil produksi atau hasil pengkerajinan ini fardu kifayah? Kata Syekh, karena manusia mesti butuh dari alat-alat tersebut. Yatbahuna biha, yang mereka memasak dengannya. Wa yashrabuna biha, minum dengannya. Wa ghairu dzalika minal umur allati yantafi'una biha, dan perkara-perkara yang lain yang manusia mengambil manfaat darinya. Panci, seeng, ataupun asupan, kalau yang asin mungkin masih ada. Atau apa saja yang hal itu, apa manusia mampu mengambil manfaat. Terpal, gelas, ceret, eskan dan yang lainnya, dari wadah-wadah air. Karena manusia banyak menggunakan dan mengambil manfaat darinya. Fa idza lam yujad man yaqum bi hadhihi al-masani, sara ta'allumuha fardhu 'aini. Maka jikalau tidak didapati orang-orang yang membuat produksi-produksi ini, tidak didapati orang yang membuat produksi magic jar umpamanya, karena sudah tidak ada lagi seeng umpamanya, atau panci, atau tidak ada lagi ceret, maka jika sama sekali tidak ada yang membuatnya, jadilah mempelajarinya fardhu ain, karena untuk kemaslahatan manusia. Gak ada pabrik lagi nanti yang jualan magic jar, berarti orang-orang tidak bisa masak. Sehingga kaum muslimin menjadi fardhu ain mempelajarinya. Wa hadza mahallu jadalin baina ahli ilmi, dan ini sebagai ajang perselisihan di antara ahli ilmi, apakah memang benar menjadi fardhu ain tatkala tidak ada yang melakukannya atau bagaimana. Wa ala kulli hal, kesimpulannya kata Syekh, awaddu an aqula innal ilma alladhi huwa mahallu sana huwa al-ilmu syar'i. Ya. Sudah kita memutuskan dari pembahasan ilmu-ilmu tadi kata Syekh. Sehingga al-muhim kata Syekh, ya. Al-muhim kata Syekh rahimahullah ta'ala, aku ingin mengatakan bahwasanya ilmu yang di sana sebagai perkara yang dipuji, disanjung, tiada lain adalah ilmu syar'i, tanpa ada perselisihan seperti ilmu dunia tadi berselisih para ulama bagaimana hukum pelajarinya, bagaimana jika demikian demikian, tidak ada orang yang melakukannya, tidak ada orang yang produksinya. Tapi ilmu syar'i dari awalnya sampai akhirnya fardu ain, fardu ainnya, dan di sana dipuji para pelakunya. Alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari ilmu syar'i adalah ilmu mempelajari, mendalami, memahami kitabullah Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalik, maka selain itu, selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, fa imma ayakuna wasilatan ila khairin, boleh jadi sebagai wasilah untuk kebaikan. Ini tadi dari faedah ilmu dunia, ya, ilmu dunia, imma wasilah untuk kebaikan, au wasilatan ila syarrin, atau wasilah untuk kejelekan. Itu dua kemungkinan ilmu dunia, dua faedah ilmu dunia, tidak lepas dari dua kondisi. Inna mengandung manfaat maslahat untuk manusia kaum mukminin, atau mengandung kejelekan, kemudaratan, bahaya bagi kaum muslimin. Fa yakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaihi, maka ilmu dunia tadi nyatalah hukumnya sesuai tergantung, ya, untuk dijadikan wasilah untuk apa ilmu tersebut. Itu dari ilmu-ilmu dunia, hukumnya tergantung mau dijadikan wasilah untuk apa, makanya telah dia memiliki hukum sesuai dengan yang ditujunya. Kalau wasilah untuk kebaikan, maka menjadi ilmu yang baik pula. Tapi kalau wasilah untuk kejelekan, maka menjadi wasilah untuk ilmu yang jelek pula, dan nilainya jelek di hadapan Allah SWT, di sisi Allah SWT. Bisa dipaham? Ini pasal yang pertama yang saya sebutkan di sini dari definisi ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa baca dua kitab. Yang satu kitab ini hanya sebagai pelengkap saja, artinya hanya sebagai selingan. Ya. Mungkin itu sisa-sisa dari waktu yang pertama, karena memandang, melihat jarangnya sebagian antum untuk hadir di majlis yang utama, karena majlis yang utama yang akan mengukuhkan akidah, yang akan mengukuhkan tauhid, manhaj Al-Quran, sunnah, dari ilmu-ilmu pokok yang lain, yaitu ilmu yang dibahas dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu ilmu yang utama yang seyogianya kita semangat untuk mempelajarinya. Tapi mungkin karena kesibukan antum berbeda, semoga dengan adanya majlis yang di luar itu bisa pula memberikan porsi, menguatkan sebagian yang tidak mampu hadir ke majlis yang utama. Wallahu ta'ala alam bisawab.